ngobrol. Kita buat bareng teman-teman kita. Terhati aku saat kau tak lagi ada di hatiku, ada di sampingku. Terbenam sepilah harapanku untuk bersamamu lalui hariku. Hingga lagi cintaku padamu, sayangku padamu, tak akan terganti. Dan tak ada lagi seperti dirimu, seperti dirimu yang menyenangkanku dan menyenangkan hatiku. Salahku, janjiku takkan mengulangi menyakitimu lagi. Terima kasih ya buat Bang Dika yang udah mau usir. Hatiku tanpa kamu, kembalilah padaku. Mengulang kisah dulu yang tertunda karena salahku. Janjiku takkan mengulangi menyakitimu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya Bang.